India. Coffee's free. Coffee's free. Oh, girl, I need a coffee. Coffee's free. Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yastika FM Jogja, apa kabar Anda? Sore ini kembali grow your business lagi bersama saya Dona Oriza dalam Coffee Break. Dan yang penasaran kita Coffee Kurnia ya. Tapi gak apa-apa tetap ngomongin karena bisnis sekarang kan juga ada yang lagi tumbuh, ada yang lagi stuck gitu ya. Seperti apa sore ini? Nah, topik kita sore ini Bang Kafi sudah pilih ini, strategi menjual premium produk. Selamat sore Bang Kafi. Selamat sore. Kenapa kita pilih tema ini? Mungkin mau dijelasin sedikit kenapa mau bagi-bagi tumben nih gitu. Strategi menjual, biasanya kan strategi menjual aja, ini premium produk. Ya, ada apa dengan premium produk? Banyak yang minta gitu loh, gimana sih caranya menjual barang-barang. Ya banyak orang yang khawatir gitu, bagaimana sih caranya menjual barang yang mahal gitu. Karena orang selalu berpikirnya kalau barangnya nggak murah, nggak didiskon, itu kagak laku gitu loh. Jadi banyak sekali yang minta kepada saya, coba dong mas, cayalah dipanggil mas. Katanya jadi lembut kalau dipanggil mas, iya, yeah. Mas Kafi. Padahal genduru bu. Jadi pada minta gitu ya, gimana minta strateginya? Kalau ketemu sama lo langsung kan, kalau konsultasi lain ya, ada per hour ya. Kalau di sini oke lah, free lah buat mitra bisnis ya. Gak bayar. Emang kenapa sih bang? Karena kan selama ini pendapat orang kalau yang beli barang-barang mahal, ya pasti segmennya ada sendiri, kelas tertentu juga gitu. Iya, tapi banyak sekali para pengusaha yang bilang, wah, saya punya tim sales gitu loh, atau saya punya sales person, atau saya punya salesman gitu loh. Itu rata-rata semangatnya kalau dia ngelihat bahwa ini produk ada paketnya, ada paket diskonnya bagus, ada banyak hadiahnya, umumnya mereka tuh malas jualan gitu loh. Jadi ini yang mau kita dobrak sore hari ini, karena seringkali kadang-kadang orang kalau jualan jualan properti misalnya, katakanlah ya, itu kan yang pertama kali memang kan mereka sangat lapar, sangat hungry karena pengen dapat komisinya gitu. Tapi kadang-kadang jalan yang ditempuh itu saja, yaitu pertama-tama mereka pokoknya mentalitasnya harus close dealnya, jadi mereka ya udah nawarin diskon sebesar-besarnya, sehingga banyak produk-produk yang harganya menjadi hancur gitu loh. Beberapa pengusaha developer itu bercerita, dia bilang, saya itu susah-susah pasang iklan. Jadi kalau Anda lihat kan iklan-iklan billboard gitu kan, itu kan developer sekarang caranya cuma satu gitu loh, nakut-nakutin kita kan. Jadi dibilang, wah, misalnya menara A gitu loh, 70% telah terjual gitu loh, harganya disebut misalnya harganya sekian gitu loh, tapi mulai tanggal 1 April naik. Semua, hampir semua developer jurusnya itu lagi gitu. Nah, sore hari ini kita ingin berbicara tentang gimana sih menjual yang kreatif gitu loh, terutama produk-produk yang premium. Ya. Nah, kalau begitu apa langkah awal yang harus dilakukan oleh si salesman kita ini? Pertama-tama dia harus mengerti produknya. Jadi dia harus punya product knowledge yang sangat bagus gitu loh. Karena kadang-kadang orang membeli sesuatu itu alasannya sangat bervariasi sekali gitu loh. Ya. Contoh nih ya. Ya. Kalau kita bikin kuis gitu loh. Okay. Nanti habis ini coba break, terus kemudian dijawab sama para pemirsa. Ya. Gampangan mana sih jual mobil Toyota Kijang apa jualan Mercy? Sambil dipikirin ya. pegangin jidat. Gampangan. Jidat mau dipegangin emang lari kemana? Ini for examples ya. Yeah. Gampangan mana sih jual Toyota Kijang dengan Mercy? Nah, yang sudah punya jawabannya tunjuk jari. Kirim SMS aja boleh di 0816924924 atau telepon di 6339160. Ini jawab pertanyaan ini juga Bang Kavi kasih hadiah kok buat Anda. Tenang aja, ada ya Bang ya. Kita punya buku, kita punya t-shirt juga. Gampangan mana sih jualan Toyota Kijang sama Mercy? Ya, yang mau kirim jawabannya boleh di 0816924924. Yang mau telepon kita juga boleh di 6339160. Dan silakan untuk mendengarkan Kavis Break sore ini dengan topik kita adalah strategi menjual premium produk. Kami akan kembali setelah jeda berikut.